Hianati cinta suciku ini. Betapa hancurnya hati ku rasakan, tulusnya cintaku kau anggap tak diriku yang kau curangi. Tak disangka-sangka sedih. lihat diriku yang kau curangi. Tak disangka-sangka